Bolehkah menyekolahkan anak di sekolahan formal? Bagaimana dengan yang mengaku salaf tapi masih menyekolahkan anaknya? Nah, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika sekolahan yang semacam Al-Madinah saja kita dinasihatkan oleh para ulama untuk keluar darinya, sementara di situ juga ada pelajaran-pelajaran agamanya, ya kan? Apalagi mengaku sekolahan yang berbasis atau berdiri di atas manhaj salaf. Jika dari sekolah ini saja kita dinasehatkan oleh para ulama untuk tidak menyekolahkan anak-anak kita, apalagi dengan sekolahan-sekolahan yang umum, ya. Kalau kita mencintai anak-anak kita, maka hendaknya yang kita pikirkan jangan sebatas kebahagiaan yang sifatnya duniawi saja. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana si anak ini selain dia bisa menjalani hidupnya dengan baik di dunia, juga yang lebih utama adalah selamat di akhirat, ya. Jangan sampai kasih sayang kita kepada anak-anak kita hanya sebatas hal-hal yang sifatnya materi. Makanan, minuman, pakaian, kita cukupi semuanya. Sementara persoalan-persoalan rohaninya, persoalan-persoalan batinnya kita abaikan. Ini sebuah kekeliruan yang besar, ya. Sebuah kekeliruan yang besar. Anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik dengan baik, untuk kita arahkan, untuk kita bimbing dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Ada banyak hadis disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kedua orang tua, ya, yang mendidik anaknya dengan baik, menjaga anaknya dengan baik, ya, membentuk anaknya menjadi anak yang saleh. Nabi memberikan jaminan, ya, surga bagi orang tuanya. Nah, oleh karena itu, maka sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, hal yang harus menjadi cita-cita utama adalah agar anak yang dimilikinya itu menjadi anak yang soleh, anak yang bertauhid, anak yang mengerti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yang membela tauhid, menegakkan tauhid, dan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Seorang anak yang berjuang menegakkan, membela dan mengamalkan sunnah, serta baro berlepas diri dan menjauh dari kebid'ahan dan para pelaku bid'ah. Jika seorang ayah cita-citanya terhadap anaknya seperti itu, maka ini adalah cita-cita yang paling mulia. Cita-cita yang paling mulia. Kita yakin tidak ada seorang pun yang menyekolahkan anak di sekolahan-sekolahan umum kecuali orang tersebut, ya, tidak ada seorang pun yang menyekolahkan anaknya di sekolahan-sekolahan umum, ya, melainkan dia pasti arahannya adalah dunia. Arahannya adalah dunia. Itu sudah pasti, sudah jelas, ya. Karena sangat sedikit sekali para orang tua yang perhatian terhadap anaknya dalam soal agama, kemudian memondokkan anaknya di pesantren-pesantren. Untuk zaman sekarang ini sedikit kali, terutama kalangan awam. Ya. Nah, kalau ada di antara salafiyun yang justru perhatian terhadap pendidikan-pendidikan yang umum, nah ini menjadi satu kemunduran, ya, dalam dirinya. Jadi satu kemunduran. Nah, patut ditanyakan apa sesungguhnya motivasinya, ya, motivasi orang tua ketika menyekolahkan anaknya di sekolahan-sekolahan umum. Kalau motivasinya dunia, kalau motivasinya dunia memang tepat. Tapi kalau motivasinya akhirat, ini menjadi tidak tepat. Ya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, penting juga saya singgung di sini terkait dengan Ponpes Al-Madinah Grenjing Solo. Ya. Banyak ikhwah yang memahami bahwa tidak boleh menyekolahkan anak ke sekolahan tersebut adalah karena urusan ijazah. Ya. Ini pemikiran yang sempit, ya. Pemikiran yang sempit atau anggapan yang salah. Karena persoalannya kita tegaskan bukan sebatas masalah ijazah. Ijazah itu masalah tersendiri. Dan lembaga pendidikannya juga masalah lainnya. Ya. Nah,